بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih dalam penjelasan dari pembatal Islam yang ke-8. Penjelasan yang dikumpulkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri, dikumpulkan oleh beliau dari kalamnya Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Pembatal yang ke-8, sebagaimana yang telah kita baca panjang lebar, yaitu mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Jadi mencintai dan membela musyrikin, memberikan pertolongan terhadap mereka atau untuk mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin, ini adalah kemurtadan, termasuk pembatal dari pembatal-pembatal Islam yang sangat banyak. Kemudian yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau ini adalah cuma 10. Ini yang paling utama, 10 ini. Sebenarnya masih banyak sekali, sebagaimana yang ditulis oleh fuqaha dengan judul apa? Hukumul murtad. Hukum-hukum orang yang murtad. Dan orang yang murtad adalah seorang yang kafir setelah dia Islam. Nah, di antaranya seorang yang dulunya Islam menjadi kafir adalah, di sini poin yang ke-8 dari 10 pembatal al-Islam, yaitu mudharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin, memberikan pertolongan terhadap musyrikin atau untuk musyrikin, memberikan loyalitas berupa harta dan semisalnya untuk kaum musyrikin dalam rangka memerangi kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin, maka hukumnya murtad. Dan pembicaraan yang telah kemarin kita baca atau telah kita ikuti, masalah membenci kufar musyrikin adalah mutlak hukumnya, tidak terputus senantiasa dalam keadaan apa? Al-harb, dalam keadaan perang, atau dalam keadaan silm, itu apa? Damai. Jadi kapanpun musyrikin harus dibenci, baik itu orang tua atau selainnya. Dan berbuat baik kepada orang tua yang kafir bukan berarti mencintai. Bukan berarti mencintai, ini telah dipaparkan oleh ahli ilmu dalam masalah ini. Beda antara mencintai dan antara apa? Musa'ada ataupun menolong atau membela dalam sebagian perkara harta, seperti kasusnya siapa? Putrinya Abu Bakar bernama Asma, ketika didatangi oleh ibunya. Maka Asma minta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan menyambut ibunya yang datang ke Madinah dalam keadaan masih kafir. Maka di situ Rasulullah memberikan jawaban terhadap Asma, boleh menyambung hubungan rahim terkait dalam masalah dunia. Masalah kebencian tetap kebencian. Adapun sebagian dalil seperti bolehnya kita menikahi perempuan kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Ini kalau seandainya dikatakan boleh mencintai secara pribadinya, maka agamanya kita wajib kita benci. Dan itu pun harus dibatasi, cuma perkara itu saja, enggak boleh kemudian dilewatkan dan dikiaskan pada perkara tersebut semua perkara kafir. Selain istri, maka harus dibedakan. Seandainya memang istri kafir boleh dicintai, itu pun adalah cuma itu saja, istri saja, selainnya enggak boleh, tetap harus dibenci. Bahkan kita yakin bahwasanya agamanya, siapapun dia orangnya, kalau agama selain Islam maka harus dibenci. Maka sebagai lanjutan dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala terkait dalam masalah al-i'dad. Al-i'dad dari kata apa? A'adda yu'idu i'dadan. Apa maknanya? Persiapan peperangan. Dalam keadaan damai pun perkara yang wajib. Artinya wa amma ma yata'allaqu bil i'dad, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma ma yata'allaqu bil i'dad lahum fa hadha amrun wajibun wa kadzalika ahadul hadr minhum amrun wajibun fil harbi wasilmi jami'an. Dan adapun apa yang berhubungan dengan persiapan untuk menghadapi kufar, maka ini adalah perkara yang wajib. Maka dalika, dan demikian pula mengambil kewaspadaan dari kufar, perkara yang wajib dalam keadaan perang dan dalam keadaan damai semuanya. Mohon di sini. Nah, maka kalau itu sekarang pun kita juga memiliki persiapan, apalagi persiapan yang paling inti, yaitu persiapan yang terkait dengan akidah yang benar, pemahaman yang benar, manhaj yang benar. Kita harus memilikinya. Gak boleh kita lalai, gak boleh kita mengedepankan perkara yang lain sementara akidah kita rusak. Mau dikatakan wa amma ma yata'allaqu bil i'dad lahum fa hadha amrun wajibun. Dan adapun apa yang berhubungan dengan persiapan untuk menghadapi mereka, ini adalah perkara yang wajib. Maka ini adalah perkara yang wajib, dan demikian juga mengambil kewaspadaan dari mereka, perkara yang wajib fil harbi wasilmi jami'an. Dalam peperangan dan dalam keadaan damai semuanya. Kama qala Allah Subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hadrakum. Sebagaimana firman Allah yang Maha Suci, wahai orang-orang yang beriman, khudzu, ini fi'il amr, kata perintah, khudzu hadrakum, kata perintah, supaya kita mengambil kewaspadaan, kehati-hatian. Siapa yang kita mengambil, siapa yang kita harus waspadai? Kufar. Kapan saja? Ketika waktu perang atau ketika waktu damai. Wa qala azza wa jal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa a'iddu, ini juga fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan arti perintah. Kita disuruh membuat persiapan. A'iddu, a'adda, yu'iddu, a'idda. Demikian fi'il amarnya ya. aida, seperti radairudurda. Aida yaitu aida, aida aida aitu, yani dan ambillah persiapan untuk menghadapi mereka, mas tatoktum, apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Maka sebagian penafsiran dikatakan apa, al-quwa maknanya apa? Aramyu. Kekuatan adalah aramyu, itu melempar, memanah. Maka seandainya kalau kita punya kesempatan latihan memanah dan semisalnya, ini perkara yang disyariatkan. Adapun kita menghabiskan waktu kita untuk persiapan dalam bentuk seperti memanah dan semisalnya, sementara perkara-perkara yang lebih inti dalam mengenal agama Islam yang benar, akidah yang benar, kita lalaikan, nah ini adalah enggak benar. Tidak benar. Kenapa? Karena khususnya kaum muslimin dari kita ini adalah bukan untuk diajak perang, tapi untuk diapakan? Diajak memerangi dirinya dari syahwatnya, dari kebodohannya. Memerangi kebodohannya. Memerangi kemalasannya. Memerangi kecintaannya dengan dunia yang lebih daripada kecintaan terhadap agamanya. Ini yang harus diperangi, yang harus disadarkan kaum muslimin. Said, Sufyan. Said. Harus diberikan kesadaran supaya mereka sadar. Maka nah, itu fal i'dadu lahum wa ta'ahubu lahum. Ta'ahub artinya apa? Ta'ahaba ya ta'ahabu. Ta'ahub artinya apa? Persiapan. Persiapan. Sama saja, bekal. Persiapan dan bekal untuk menghadapi mereka, wahdul hadr, dan mengambil kewaspadaan dari mereka, hatta la yaktanimu birratan lana. Supaya mereka, jangan sampai mereka itu apa, mengambil kesempatan dari kelalaian kita. Hadza amrun wajibun, ya perkara yang wajib. Perhatikan lanjutan ke perkataan beliau Syekh bin Baz, apa lanjutannya? Ala wulati amril muslimin ayu iddu li'adaihim mayastati'una min kuwah. Kewajiban yang wajib tadi, perkara yang wajib tadi adalah ala wulati amril muslimin. Beban yang wajib, perkara yang wajib tadi adalah dibebankan kepada apa? Wulati amril muslimin. Wulat jamak dari kata wali. Nah, wali. Wulat seperti romi, rumat, qadhi, qudat, dan yang semisalnya. Ini kewajiban atas orang-orang yang memegang tali urusannya kaum muslimin, yakni penguasa. Apa kewajiban mereka? Ayu itu, supaya mereka memiliki dan mengadakan persiapan untuk menghadapi musuh-musuh mereka, apa yang mereka mampu dari berupa kekuatan. Mahfum ini. Musuh mereka adalah musuh pemimpin, musuh penguasa kaum muslimin adalah kufar. Nah, jadi jangan sampai lali, sampai lalai dan lali dan lupa atau lengah, sehingga musuh kaum muslimin gampang menerobos, memporak-porandakan kaum muslimin. Jadi penguasa tertuntut pertama kali sebelum yang lain, ya kan? Maka seandainya diwajibkan wajib militer seperti dalam sebagian negara, kalau memang kepentingannya adalah untuk membela Islam, ya enggak mengapa, wajib dijalani. Kalau di negeri kita ini bukan wajib militer, tapi apa? Mereka minta diwajibkan, bahkan menyuap untuk supaya jadi militer. Tapi kalau dalam negara tertentu, ya kan, pemerintah mewajibkan rakyatnya supaya menjadi militer sekian bulan dan sekian bulan dan sekian bulan. Dan ini kalau memang gunanya untuk menjaga agamanya kaum muslimin, negaranya kaum muslimin, inilah perkara yang harus disyukuri. Ya kan, bukan cuma sekedar menjaga kedudukan atau kaumnya. Ya kan? Kaumnya, kaumnya itu kalau bahasa kita apa? Seperti nasionalisme, nasionalisme itu namanya kaumnya. Bukan itu, tapi ada untuk apa? Untuk menjaga kaum muslimin, membela agama mereka. Ini yang harus disyukuri kalau seandainya mereka diwajibkan oleh penguasa untuk menjadi militer sekian dan sekian waktu. Di sini kalamnya Syekh bin Baz, wajib atas wulati amril muslimin ayyuddu li'a'daihim mastati'una min quwwah wa yata'ahabu lil jihad, dan mereka supaya memiliki persiapan untuk jihad. Tengok, wulat tadi, para penguasa tadi, para wali tadi, mana wali adalah yang memiliki tali kekang dalam urusannya kaum muslimin, supaya mereka memiliki persiapan untuk jihad. Untuk jihad, perhatikan. Kalimat jihad di sini adalah kalimat yang sifatnya jihad, yaitu melawan musuh pakai fisik, yang mutlak disebutkan jihad di sini. Wa ayyahdharu maghabbat at-tasahul. Para wulatu amril muslimin, para penguasa-penguasa yang memegang tali kekangnya urusan kaum muslimin, supaya mereka itu mengambil kewaspadaan maghabbah. Maghabbah ini adalah kebodohan yang disebabkan karena apa? Meremehkan. Nah, perhatikan di sini. Tasawul, jangan menggampangkan, jangan membuat, jangan apa, menganggap gampang suatu urusan. Nah, sekarang ini kita dapati para penguasa di muka bumi ini, kecuali yang mungkin yang selamat kalau ada 1-2 orang saja, rata-rata adalah kaum muslimin sudah terserang dari beberapa sisi. Sisi ekonomi, sisi akidah, sisi akhlak, pendidikan, dan yang lainnya sudah lumpuh, loyuh. Nah, kalau itu bagaimana diceritakan mau jihad melawan musuh? Mereka sendiri akidahnya hancur, ya kan? Yang mereka cerita tentang tegaknya daulah Islamiyah, tegaknya khilafah Islamiyah seperti hati dan semisalnya adalah ini cuma khayalan saja. Kalau kita bilang orang-orang itu ngelindur, bukan salah. Siapa yang mau diajak? Padahal kaum muslim dalam keadaan tidak paham tentang akidah yang benar, akhlak yang benar, ibadah yang benar, hukum yang benar, enggak paham. Jadi apa yang dipaparkan di sini adalah melihat satu situasi kaum muslimin yang memang siap untuk diajak ke arah itu. Maka yang paling utama adalah pendidikan, pembenahan, atau yang disebut dengan tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah wa tarbiyah. Kita harus adanya tasfiyah. Apa tasfiyah itu? Apa tasfiyah? Memurnikan, aywah, jazakallahu khair. Pemurnian akidah yang rusak ini dibenahi. Pemurnian pemikiran yang rusak dibenahi. Pemurnian walak-walak barak yang sudah tidak syar'i itu dibenahi. Dan banyak sekali perkara yang harus dibenahi pada kaum muslimin. Di masjid-masjid mereka, di sekolah-sekolahan mereka, di pertemuan-pertemuan mereka, dan banyak sekali perkara yang mereka wajib-wajib dibenahi. Dan tarbiyah, tidak bisa dipisahkan antara tasfiyah dan tarbiyah. Tarbiyah dalam maknanya adalah pendidikan dan pembinaan. Dan pembinaan yang seperti inilah yang terpuji, seperti anak-anak kecil, sejak apa, sejak umur masih dini dikenalkan dengan masjid. Setiap hari pulang pergi, keluar masuk masjid siang dan malam dengan penampilan yang syar'i. Ini namanya upaya tasfiyah dan tarbiyah. Pergaulan dibatasi, demikian juga mempelajari perkara-perkara yang kurang penting juga dibatasi, perkara agama ditekankan biar tidak gampang dimasuki oleh pemahaman yang tidak benar. Ini seharusnya yang dijalani oleh waliul amr, oleh ulatul amril muslimin, penguasa kaum muslimin. Nah, kalau itu, kalau mereka memang enggak bertindak, ya kewajiban para pembawa dakwah harus bertindak sesuai dengan kemampuan masing-masing, upaya untuk mengekang kaum muslimin jangan sampai gampang terpengaruhi oleh pemahaman yang tidak benar. Dan itulah insyaAllah nanti sebagai hujah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang telah menunaikan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada dirinya. Maka berarti kan di sini wa ayyatahabu lil jihad wa ayyahzaru maghabbat tasahul. Jadi maghabbat tasahul, bagaimana kerugian yang diakibatkan oleh tasahul, menggampangkan dan meremehkan. Ini yang kita harus waspada. Tengok maghabbat tasahul. Tengok. Wa ayyahzaru maghabbat tasahul. Kita ulang-ulang. Mereka para ulatul amr, para penguasa kaum muslimin harus memiliki kewaspadaan dari sebab apa? Kebodohan yang merugikan. Tasahul, menganggap enteng dalam satu perkara, maka jadinya apa? Merugi, merugikan. Sekarang banyak pendidikan yang dikelola oleh kaum muslimin, yang dicontoh siapa? Yang dicontoh adalah penjajah. Maka kita merasa puas dengan mengikuti tata cara yang pernah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para a'immah yang mereka menjalankan suatu pendidikan dengan tata cara yang dijalani oleh para salafus saleh. Ini yang kita contoh. Kemudian fa innal a'da'a la yu'manuna abadan. Maksudnya para musuh tadi la yu'manun. Bukan la yu'minun, la yu'manun. Amina ya'manu. Kalau yu'minun berarti apa? Amana yu'minu. Kalau amina ya'manu, maknanya apa? Musuh itu tidak boleh kita merasa aman dari mereka. Itu mana maknanya la yu'manuna abadan. Selama-lamanya para musuh tadi kita enggak boleh merasa aman dengan mereka. Bukan kok manusia kemudian dicekoki, disenangkan dengan pendidikan di negeri-negeri kafir, di Prancis, di Inggris, di mana? Jerman, Belanda, di Amerika dan semisalnya, sampai mencari ilmu agama pun kemana? Ke negeri kafir seperti mana? Kanada, Chicago, dan semisalnya. Coba bayangkan. Maka di sini kita perlu mengetahui bahwasanya yang namanya musuh la yu'manuna abadan, dari kata amina ya'manu. Amina ya'manu, yu'man. Tidak boleh kita merasa aman dari musuh selama-lamanya. Bagaimana sekarang ini kita memproduksi, bahkan mengembangbiakkan apa? Pemikirannya musuh, seperti berupa demokrasi dan semisalnya. La ilaha illallah. Bahkan menerapkannya. Ulaa yaqul subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum. Maka oleh ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan orang-orang yang beriman, menunjukkan benar-benar iman mereka itu harus yang pertama kali mendorong untuk menerima panggilan ini. Apa yang diinginkan oleh Allah dalam panggilan ini? Khudu, ambillah waspadaan kalian, ambillah kehati-hatian kalian. Tengok, ambillah kehati-hatian kalian. Kalian harus benar-benar hati-hati. Nah, Jadi kalau kita ini benar-benar hati-hati dari tata cara berzikirnya kufar, ini suatu perkara yang memang tuntutan ayat-ayat ini. Kalau kita tercekoi pendidikan-pendidikan kufar, maka bagaimana kita mau benci dengan kufar? Bisakah benci? Bagaimana malah dipuji-puji? Sehingga kita mendapati kalau ada anak yang cerdas, mereka orang awam, kecerdasan tersebut kalau digunakan untuk mempelajari ilmu agama saja, namanya apa? Rugi. Rugi. Kok gak sayang ya pintere? Kok gak mempelajari ilmu-ilmu apa? Teknologi. Isong ini, isong ini, isong ini. Nah, bayangkan. Ini kita dapati. Akhirnya kecerdasan tadi habis untuk mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat dalam agamanya, bahkan dalam dunia dan agamanya. Maunya seorang Islam itu, orang Islam itu maunya apa? Cerdas dan bisa bikin pesawat, bikin senjata dan yang lainnya. Nah, kalau bodoh, untuk apa senjatanya? Untuk bunuh diri. Ya? Bagaimana mau memerangi musuh dengan senjatanya? Mau dia sudah cinta senjata, cinta apa? Cinta musuh, musuhnya. Untuk siapa? Untuk bunuh diri. Seperti itu. Jadi yang dicontoh oleh orang awam di negeri kita ini apa? Kita harus memiliki orang yang pelanjutnya Bapak apa? Habibi. Nah itu. Dan semisalnya. Tapi sebaliknya yang kita inginkan adalah kita harus memiliki generasi yang memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah dan pengamalan dan sekalian berdakwah. Bersabar atas rintangan yang mengganggunya dalam perjalanan hidupnya. Dalam menunaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang harus dimiliki. Bukan kok selainnya. Jadi perhatikan, ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum. Kita disuruh mengambil kewaspadaan, disuruh mengambil kehati-hatian. Ayat ini saja sudah sangat gamblang. Sangat gamblang, segamblang-gamblangnya khudhu hidrakum. Yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bapak kita, bukan guru kita, bukan nenek moyang kita, bukan apa? Bukan pejuang-pejuang kemerdekaan kita, tapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta bagi kita, untuk sang pencipta kita. Kita yang diciptakan oleh Allah, kita disuruh mengambil kewaspadaan, kehati-hatian dari musuh. Terus kita enggak boleh hati-hati, bahkan mencontoh apa yang diproduk oleh musuh dalam pemikiran kufur dan yang semisalnya. Taruh di mana ayat Al-Qur'an? Ayat yang semisal ini. Dalam surat An-Nisa ayat 71. Khudhu hidrakum. Wa yaqulu azza wa jal wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Demikian juga wa'iddu dan bikinlah persiapan untuk menghadapi musuh. Mastata'tum min quwwah. Semampu kalian dari berupa kekuatan. Hadza wal wajib 'alal muslimin aina ma kanu. Tengok di sini. Inilah yang wajib atas kaum muslimin di mana mereka berada. Di mana mereka berada. Perhatikan ini. Di mana mereka berada. Yang harus dimiliki oleh kaum muslimin memiliki kekhawatiran, ketakutan, kehati-hatian terhadap musuh mereka. Maka kita harus mendidik anak-anak kita harus benci dengan selain Islam. Benci terhadap orang-orangnya sekalian. Tidak congok, tidak ngiler terhadap apa yang mereka miliki tentang perkara-perkara dunia. Tsumma hadzal baghdha wa hadzal adawa bainana wa bainahum la tamna'u min ad-da'wa lahum wal hirs ala hidayatihim fayub'asu ilaihim du'atu wal muwajjihuna ilal khair la'allaha yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nur. Kemudian kebencian-kebencian ini dan kemudian permusuhan-permusuhan ini antara mereka dan antara kita dengan mereka tidaklah menghalangi dakwah. Tidak menghalangi dakwah. Dakwah kepada siapa? Dakwah kepada mereka. Tidak menghalangi hirs, kesemangatan dari kita supaya mereka dapat petunjuk. Bagaimana penerapannya? Fayu ba'asu ilaihim, maka diutuslah kepada mereka para da'i. Diutuslah kepada kufar al-muwajihun, para apa? Orang-orang yang bisa memberikan pengarahan. Kemana? Ke ilal khair, kepada kebaikan. La'allallah yukhrijuh, mudah-mudahan Allah mengeluarkan mereka kufar dari kegelapan-kegelapan kufur, kegelapan syirik, kegelapan maksiat, kegelapan bid'ah, menuju kepada cahaya. Cahaya tauhid, cahaya iman, cahaya sunnah, cahaya al-Islam. Nah ini, perhatikan. Apa kemudian dengan ucapan beliau ini kemudian kita sekarang ini mengirim ke orang-orang Nasara sementara bekal enggak ada, sementara nanti ketika kasih duit sudah ngiler. Nah, ini adalah tempatnya bukan kemudian setiap orang, ya kan? Dan apalagi kaum muslimin yang di sekitar kita ini juga yang wajib harus pertama dibenahi. Artinya kalau memang harus ada yang dikirim ke sana, ya enggak masalah jika memang sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan. Adapun kaum muslimin sendiri tak terurus, bahkan mereka sendiri acuh-acuh dengan Islam, maka mereka sendiri yang harus kita kedepankan kalau memang mereka menerima. Kita contohkan dengan pendidikan yang baik. Bukan kita ajak untuk mencontoh pendidikannya kufar. Perhatikan di sini dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir. Ya kan, kaset nomor 114 bagian sesi A Tasjilat Taqwa. Al-Jami' itu adalah masjid, Masjid Jami' al-Kabir, besar masjid agung. Tempat kita. Kalau sekarang masjid agung di negeri kita ini adalah bukan untuk menghidupkan sunnah, tapi untuk menghidupkan bid'ah. Tapi di negeri Saudi Arabia yang dikelola oleh ahlul ilm untuk menghidupkan sunnah, memberantas bid'ah dan khurafat. Wa qala rahimahullah ta'ala fala yajuz ta'awun ma'a ayyi insanin alal ismi wal udwan la bi'ay yabi'ahu al-inaba yattakhidahu khamran wala bi ayya bi'ahu ma yu'inuhu ala al-qimar wala bi ayya bi'ahu ma yu'inuhu ala qitalil muslimin ka ayya bi'a al-kufara as-silaha liqatilu bi al-muslimin. Beliau juga berkata, maka tidak dibolehkan ta'awun, tolong menolong dengan siapapun manusia. Enggak boleh tolong menolong dengan siapapun manusia di atas dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita menjual kepada seorang insan itu apa, menjual anggur untuk dijadikan khamer. Enggak boleh. Maknanya kita tahu kalau anggur yang kita jual itu ke pabrik khamer, itu enggak boleh. Atau memang orang yang membeli tadi memang untuk dibikin khamer, itu enggak boleh. Dan juga enggak boleh kita menjual kepada seorang insan yang orang ini akan digunakan untuk membuat perjudian. Wala ayyabi'ahu ma yu'inuhu, enggak boleh kita menjual kepada seorang insan yang bisa membantu dirinya untuk berbuat judi. Bikin judi, kimar itu judi. Pakai kof, kimar. Judi kalau himar, keledai. Kalau kimar, judi. Gak boleh kita menjual kepada seorang insan apa yang bisa dibikin untuk membantu dirinya untuk memperkuat dirinya dalam perjudian. Gak boleh kita menjual kepada seorang insan apa yang bisa digunakan dia untuk menolong dirinya dalam memerangi kaum muslimin, seperti menjual kepada orang-orang kafir, yaitu menjual senjata supaya mereka bisa memerangi kaum muslimin dengan senjata tersebut. Ini gak boleh. Mafhum? Nah itu. Fahada, apa di sini dalam kurung buka kurung dan tutup kurung. Ini tambahan dari Abu Abdullah Al-Fihri untuk memperjelas fahadha riddatun. Nah, tengok. Itu tadi adalah suatu kemurtatan. Itu apa? Menjual kepada orang kafir, menjual apa? Senjata supaya mereka bisa memerangi dengan senjata tersebut terhadap kaum muslim, makanya termasuk kemurtatan. Padahal jual. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau waktu perang kita jual senjata, secara umum kita jual, hukumnya makruh. Namun perkara yang makruh diantaranya apa? Waktu perang kita jual senjata. Nah, tapi kalau memang kita mengetahui orang-orang kafir tadi memerangi kaum muslimin, kita berikan kemudahan untuk membeli senjata kita dan untuk memerangi kaum muslimin, maka hukumnya kemurtatan, bukan makruh lagi. Ini perlu dibedakan. Kadang kita menjumpai perkataannya alul ilm. Contoh makruh adalah menjual senjata ketika apa? Musim perang. Dan itu bukan berarti kemudian sama dengan orang yang menjual kepada orang kafir senjata-senjata kita supaya mereka memerangi kaum kaum muslim. Ini beda. Mafhum? Ini perlu dibedakan. Hukum yang dikatakan makruh bahwasanya menjual senjata ketika musim perang, hukumnya makruh. Ini tidak harus kemudian seperti kita menjual kepada si kafir supaya si kafir tadi bisa membeli senjata kita dan memerangi kaum kaum muslimin. Ini beda. Nah, itu. Baik. Maka itu perhatikan hadza kembali kepada apa? Kembali kepada menjual senjata kepada kufar supaya mereka memerangi kaum muslimin dengan senjata tersebut. Ini kemurtatan. Idza ba'as silaha 'alal kuffar yuqatilu bil muslimin fa hadza ma'nahu tawalla lil kuffar. Tawallun ya jazakallahu khair. Tawallun. Apabila menjual senjata pada orang-orang kafir supaya mereka orang-orang kafir memerangi kaum muslimin dengan senjata tersebut, maka maknanya adalah tawallin lil kuffar. Apa tawallin kemarin? Menolong kaum musyrikin, menolong kuffar untuk memerangi kaum muslimin. Wa may tawallaw minkum fa innahu minhum. Wa idza ba'ahu 'ala qutta'it tariq aw 'ala al-bughat sara mu'awanatan 'ala al-ma'asi fa yakunu muharraman wa mungkaron. Nah, di sini. Dan apabila menjual senjata tadi untuk kepada para kutok, kutok ini kata jamak para apa? Pembegal, para begal di jalanan, atau para bugot. Bugot ini para apa? Pembangkang terhadap pemerintah. Ini menjadi pertolongan atas perbuatan maksiat, maka menjadilah hukumnya haram dan kemungkaran. Perhatikan di sini, maka itu keleluasaan dari sebagian penguasa baik desa ataupun yang lain untuk kemaksiatan bagi rakyatnya atau pada rakyatnya, ini ada termasuk apa? Haram dan kemungkaran. Coba bayangkan, sekarang betapa banyak pendidikan yang memang disitu sebagai apa? Sebagai wasilah terhadap kemungkaran. Nah, wasilah terhadap maksiat. Maka oleh itu perhatikan komentarnya alul ilm, belajar di tempat-tempat yang tidak baik dari kalian alul bidah, ini termasuk apa? Termasuk minimal wasilah kepada perkara dosa-dosa besar. Nah, itu seperti fatwanya Syaikh Yahya hadzallahu taala dalam sebagian fatwanya dalam jilid keempat dalam Kanzul Samin. Demikian. Atau ke belajar tempat ikhtilat itu dosa besar, saya beliau wasilah kepada dosa besar, perantara kepada dosa besar. Itu jilid keempat dalam fatwanya Syaikh Yahya hadzallahu taala. Dalam kitabnya Kanzul Samin. Baik, maka dengan demikian berarti kan menjual senjata kepada para perampok, para begal, atau kepada para bugot, para pembangkang melawan pemerintah muslimah, pemerintah Islam, maka termasuk memberikan pertolongan terhadap maksiat dan menjadi perkara yang haram dan mungkar. Nah, ini ya saya perhatikan. Maka kalau itu kita benar-benar memiliki kewaspadaan, harus memiliki kehati-hatian, jangan segampang mungkin masuk dalam suatu komunitas tertentu yang di situ nanti akan kita akan terseret dalam perkara yang mungkar, kadang kita tak terasa sebagai guru, ya kan? Sebagai TU dan semisalnya. Maka waktu itu Pak, tahun 2007 pernah jumpa ada seorang yang menghabisi sururi. Ternyata dia apa, jadi TU-nya IAIN. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ada seorang ustaz belajar dia kan di Kemantari, tapi dia TU-nya enggak terasa, padahal seharusnya dia yang lebih dulu untuk dikeluarkan dari dia. Kenapa? Karena dia mempersiapkan apa? Materi-materi yang harus dibutuhkan di IAIN. Apa TU? Tata usaha. Jadi seorang mahasiswa masuk yang ngasih usaha siapa? Yang nata usahanya siapa? Nah, yang mata usahanya adalah TU-nya. Kemudian mahasiswa masuk, dosen tinggal menjalankan apa tugas-tugasnya. Maka bagaimana kementerian terhadap sururi, sementara dia sendiri jadi TU-nya kesesatan, tata usaha kesesatan. Nah, baik. Jadi terus tata usaha sesat. Baik. Dinukil dari Durusun Ba'da Salatil Maghrib Wal Isya. Dinukil dari daris-daris yang dijalani oleh Syekh bin Bas setelah salat maghrib dan setelah salat isya di kaset nomor 17 bagian sesi A Tasilat Taqwa. Waqala amma tikhaduhu sadiqan wa habiban tu'amiluhu mu'amalat sadiq fada naw'un minal mu'alat wa mu'alatu gairu tawalli wal al-mu'alatu maksiatun wa tawalli kufrun wa huwa musa'adatuhum alal muslimin na'udzubillah. Tengok di sini, ini lebih gamblang lagi. Adapun mengambil atau menjadikan kafir itu sebagai sadiq, apa sadiq itu? Kawan. Biasanya kalau orang Filipin, Malaysia, Indonesia ke Saudi itu atau ke Yaman atau ke Kuwait, ya kan, semuanya dipanggil sadiq. Nah, kawan. Jadi biasanya apa? Mulai saya pernah jumpa di Yaman. Ada kawan namanya Abu Lail. Ketika perang pertama di Yaman, dia tertembak kakinya. Dimasukkan ke rumah sakit Sa'dah. Ya kan? Perawatnya wanita-wanita dari Filipin. Apa katanya? Sedik. Itu rumah sakit Saudi yang ada di Sa'dah. Punya Saudi Arabia dia ada di Sa'dah. Tapi perawatnya dari apa? Dari Filipin, Kufar dan yang lainnya. Sedik. Maka kata saya Mabul Rahimullah Ta'ala, semoga Allah enggak membalas kebaikan untuk negara Saudi yang membuat apa? Rumah sakit di Sa'da yang isinya adalah perawatnya yang tidak enggak baik. Nah, itu. Pernah saya jumpai begitu komentarnya beliau dalam sebagian kitabnya. Baik. Jadi perhatikan. Jadi mengambil orang kafir sebagai kawan, sebagai habib, kawan yang dicintai, kau mu'amalahi mu'amalah tersadik. Nah, kafir tadi kau apa? Apa makna mu'amalah? Kau perlakukan seperti kau memperlakukan kawan saja. Pada no'un minal mu'alat termasuk bentuk dari mu'alat. Mu'alat baru tawali. Mu'alat adalah maksiat. Watawali kufrun. Apa itu tawali? Membantu kufar untuk memerangi kaum muslimin. Na'udzubillah. Fal mu'alatu aqallu wa adna minat tawali. Fal mu'alatu mahabbatuhum au ihda usai'in ilayhim au basasa fi wujuhim au badu'uhum bisalam. Tengok di sini. Apa makna mu'alat? Mu'alat itu maksiat. Tawali kekufuran. Mu'alat kemaksiatan. Tawali kekufuran. Apa itu tawali? menolong kufar untuk memerangi kaum muslimin, naudzubillah. Kita berlindung dengan Allah. Maka al-mu'alat itu lebih minim, lebih rendah hukumnya daripada tawalli. Tengok di sini. Fal mu'alat, apa itu mu'alat? Mahabbatuhum au ihda'u syai'in ilaihim. Mencintai kufar atau menghadiahi sesuatu kepada kufar. Atau awil basasa, awil basasa, apa basasa itu? Memberikan muka ceria. Gimana Pak Aris? Memberikan muka ceria dalam wajahnya orang-orang kafir. Kita kasih muka yang ceria terhadap wajahnya orang-orang yang kafir. Atau bantu ulum besar ataupun memulai, kita memulai salam. Wa dhanna'un minal mu'alat al-muharramat, termasuk kecintaan yang hukumnya haram. Lakin tawalli nasruhum alal muslimin. Jadi, maka tawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menolong kufar dari kalian ini, maka dia dari mereka. Menolong untuk memerangi kaum muslimin, itu makna tawalli. Maka tawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menolong mereka, maka dia dari mereka. Yakni kafir sama-sama kafirnya, yakni menolong untuk memerangi kaum muslimin. Maka dikatakan lakin tawalli nasrum alal muslimin, dengan tetapi tawalli adalah menolong kufar untuk memerangi kaum muslimin. Wa i'anatum alal muslimin, dan memberikan pertolongan kepada kufar untuk memerangi kaum muslimin, fa dari datun, ini adalah kemurtatan, wa naqidun, dan pembatal, min nawaqid, termasuk dari pembatal-pembatal Islam. Na'udzubillah. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir, ya kan, syarah ini sin atau 114 bagian ba, mungkin kaset nomor 114 bagian ba, tasjilat taqwa. Tapi ya kawan, insyaallah mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan, dan kita lanjutkan tinggal sedikit ini besok pada waktu yang akan datang, kemudian kita lanjutkan kepada halaman selanjutnya, makna tawali al-am. Alhamdulillah rabbil alamin. Azin. Sama azin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Allahu Akbar. La